Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib, hafizani wa hafizakumullah. Meneruskan dari penjelasan bahwasanya al-munafiqun, orang-orang munafik, mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan keberadaan mereka di akhiratnya, yakni fi darjil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dari neraka. Mereka waqalu, yakni mereka orang munafik mengucapkan la ilaha illallah wa syahidu lirrasul birrisalah, mereka bersaksi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam birrisalah, bersaksi tentang risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran, secara zahir. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan keberadaan mereka di dalam surat Al-Munafiqun ayat 1-2. Idza ja'al munafiquna qalu, apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini ucapan siapa? Orang munafik yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, ketika bertemu dengan Rasul, ya, mereka katakan nasyhadu innaka la rasulullah, nasyhadu, kami bersaksi innaka, sesungguhnya engkau la rasulullah, betul-betul, pakai lam taukid di sini, la rasulullah, betul-betul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang munafik pun menguatkan wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, dan Allah tahu sesungguhnya engkau adalah betul-betul utusannya. Jadi betul-betul ketika meyakinkan kepada kaum mukminin, kepada Rasul, kalau orang munafik ini adalah orang yang beriman, tapi bersaksi. Tidak hanya la ilaha illallah, tapi persaksian syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Namun apa yang di dalam hati mereka itu yang tidak diketahui oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW itu hanya mengetahui secara zahirnya. Sehingga dikategorikan sebagai seorang muslim secara apa? Zahir, karena sudah bersyahadat. Karena ini sangat membahayakan keberadaannya orang munafik. Allah khabarkan kepada Rasul, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sudah ketahuan sudah. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik betul-betul mereka berdusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka menjadikan sumpah-sumpahnya itu sebagai sunnah, sebagai tameng untuk melindungi diri. Persaksiannya itu hanya untuk melindungi dirinya supaya tidak terkena hukum seperti orang kafir. Terlindungi darahnya, terlindungi hartanya, jiwanya. Sikap persaksian itu hanya sekedar untuk sunnah. Sunnah yakni sitrotul yastatiruna biha. Yang namanya sunnah, tameng itu adalah sitroh, penutup, yang akan mereka gunakan untuk menutupi dengannya. Ya. Jadi ucapan syahadat mereka yang mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah adalah untuk menutupi diri mereka. Untuk menutupi diri mereka. Yastabiruna biha. Mereka menutupi dengannya. Fal munafiqun dakhulu fil islami. Maka orang-orang munafik mereka masuk Islam lama ra'au quwwatal muslimin. Yani orang-orang munafik, fal munafiqun dakhulu fil Islam lama ra'au quwwatal muslimin zahiran. Ada stripnya enggak di situ? Nah, ini namanya jumlah i'tiradiyah ya kalau dalam susunan bahasa Arab. Jadi fal munafiqun dakhulu fil Islam zahiran, begitu. Mereka orang-orang munafik masuk Islam itu hanya secara zahir saja. Lah jumlah i'tiradiyahnya, kenapa mereka masuk Islam? Tatkala melihat kekuatan kaum muslimin. Itu sebabnya. Jadi sebab mereka secara zahir masuk Islam karena melihat kekuatan kaum muslimin. Sudah tidak ada bisa ditungkiri oleh mereka. Bagaimana keadaan Quraisy, musyrikin Quraisy itu sangat disegani. Persia Romawi itu tidak berani menjajah. Padahal jajahan mereka, bawahan-bawahan mereka itu banyak. Persia juga punya sendiri. Ya. Romawi juga punya sendiri. Tapi itu Mekah tidak mampu. Ya. Karena ini negara yang betul-betul dari dulu tidak pernah dijajah yang namanya Saudi Arabia. Tidak pernah dijajah. Karena memiliki letak yang luar biasa. Jadi ini kalau mau maju, ini juga maju. Jika mereka tidak bisa dikuasai. Nah, wabillahi taufik. Jika karena penguasanya saja itu kalah sama kaum muslimin. Nah, ini berarti sudah tidak main-main. Ini berarti kekuatan kaum muslimin gempar. Dengan kemenangan Badar kaum muslimin dari musyrikin itu tersebar langsung di penjuru dunia beritanya. Sehingga munafikun yang aslinya tadinya orang-orang kafir yang berada di Madinah tidak mampu sudah. Untuk berbuat apa itu tidak mampu sudah. Sehingga tatkala mereka ra'au quwwatal muslimin, melihat kekuatan muslimin, dakhulu fil islami zahir. Mereka masuk Islam secara zahir. Wabaqaw 'alal kufri batinan. Dan mereka tetap di atas kekafiran batinan. Batinnya. Wal'iyadu billah. Walidzalika, sebab itulah ja'alahumullahu, Allah jadikan mereka fitarkil asfali minan nar, di dalam kerak paling bawah dari neraka. Karena orang melihat itu kan sebagai seorang apa? Muslim. Namun batinnya dia tetap di atas kekafiran. Sehingga pernyataan yang pas untuk mereka orang-orang munafik, Ketika ada soal apakah orang-orang munafik itu dikatakan sebagai sahabat, maka jawabannya adalah bahwasanya orang-orang munafik dikatakan sahabat itu hanya secara bahasa saja. Ya, secara bahasa dikatakan sebagai sahabat. Apa sebab secara bahasa dikatakan sahabat? Karena orang munafik ini bersyahadat bareng bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, menampakkan keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi pun yang menyebutkan ketika ada sahabat beliau minta izin untuk memenggal kepala orang munafik, maka Rasulullah SAW itu melarangnya. Jangan engkau penggal dia. Beliau melarangnya karena nanti dikira Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya. Lah orang kan enggak ngerti. Wong ngertine bareng-bareng kok dipateni, akhirnya kan orang enggak pada mau masuk Islam. Lah kan sih bisa deh dipateni. Coba siapa kan kayak gitu. Makanya Rasul melarang. Itu namanya hikmah. Memiliki tinjauan yang sangat jauh dalam kemaslahatan. Yang penting kita sudah memiliki, yang penting sudah punya catatan, ini orang munafik kayak gini nih sifat-sifatnya. Jadi pahami dengan baik, yang untuk diwas, waspadai. Nah, wabillahi taufik. Adapun ditinjau dari syar'i, bukan dikatakan sebagai apa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang untuk diambil ilmunya. Tidak. Ya, karena mereka adalah menyembunyikan kekafiran. Oleh sebab yang demikian itu, Allah Ta'ala masukkan di kerak yang paling bawah di neraka, tahtal musyrikin, di bawah dari orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu penghuni neraka. Bawahnya munafiqun. Paling bawah sudah. Abjadil awsan, di bawah dari para penyembah berhala. Bahkan tahtal malahidah, di bawah kaum ateis. Ya, komunis. Komunis jelas mereka nanti akan finnar di dalam neraka karena gak yakin adanya Allah, adanya pencipta. Dan munafik pun masih di bawahnya lagi. Sehingga keberadaan orang munafik itu luar biasa sekali. Li'azimi jurmihim, karena begitu besarnya dosa mereka, kesalahan mereka. Wa khida'ihim, begitu besarnya tipu muslihat mereka. Wa makrihim, dan makarnya mereka. Jadi sangat membahayakan bagi Islam dan kaum muslimin ini munafikun. Karena ini perusak dari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka orang-orang munafik menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Allah saja ditipu, ikhwan. Apalagi yang sifatnya manusia. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menipu kecuali menipu diri mereka sendiri dalam keadaan ma yas'urun, tidak merasa. Ini keberadaan munafik. Karena kesombongan yang ada, merasa pintar. Ini di sini jadi permasalahan. Sehingga tidak mampu untuk tunduk dengan syariat Allah karena merasa pintar. Ya, merasa mampu. Ini sifat yang sangat bahaya sekali. Mestinya kita ketika dengan syariat Allah yang merasa bodoh. Tidak tahu. Dia ketika dikasih tahu, jadi mengikuti. Tapi kalau orang merasa pintar, akan dihukumi ini syariat. Ini bahayanya keadaan mereka orang-orang munafikun. Coba lihat. Ternyata ini juga sifat warisan dari iblis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Coba iblis. Karena merasa pintar dia. Diperintah oleh Allah untuk sujud. Apa jawabannya? Ya, aku lebih baik daripada Adam. Karena logikanya demikian. Menurut iblis. Engkau cipta aku dari api. Sedangkan engkau cipta Adam dari tanah. Ini menunjukkan dia sok pintar. Sehingga berani untuk membantah perintah. Dan ini tidak didapati oleh para orang-orang yang mulia. Coba lihat ketika Nabiullah Musa alaihi salam membawa Bani Israel. Sudah sampai Laut Merah. Fir'aun mengejar dengan bala tentaranya pun. Sampai disebutkan dalam ayat. Melihat sudah dengan Musa. Musa sudah melihat Fir'aun. Fir'aun sudah melihat Musa. Tapi ini jarak yang nyaris sudah terbantai. Apa perkataan umat Bani Israel ketika itu? Ya. Inna lamusyriku. Begitu jawabannya. Ya. Betul-betul kita nanti akan dibantai karena mereka sudah mendapati. Ya. Maka jawabnya kala tidak. Ya karena orang ini kan berbicara dengan logikanya. Logikanya kan ketika sudah mendekat kan tinggal dipencelas-pencelas saja. Musa tidak. Musa alaihissalam merasa tidak memakai logika seperti ini. Karena dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, logika itu jelas kalah dengan etikot keyakinan. Karena merasa dirinya itu ya, merasa bodoh di hadapan Allah. Teori apapun tidak bisa ketika sudah dengan aturan Allah. Tidak merasa butuhnya kepada Allah saja. Karena dia tahu. Ya, logika itu tidak bermanfaat. Tidak. Sehingga setelah itu baru Allah perintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Nah ini wah. Jadi sifat yang mereka itu hanya mengandalkan logika seperti tadi. Ini ada pada iblis. Dan pewaris-pewarisnya ini. Ini harus diperhatikan oleh diri-diri kita. Munafikun demikian. Merasa sok pintar. Mestinya kita merasa bodoh. Dan merasa apa? Pintar. Fal munafik yaqul la ilaha illallah wa huwa fi darbil aswali minan nar. Maka orang munafik yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ia di kerak paling bawah dari neraka. Fakaifa taqulun? Maka bagaimana tentang ucapan kalian? Ini bantahannya. Maka bagaimana ucapan kalian? Inna la ilaha illallah yakfi. Bahwasanya la ilaha itu cukup. Mujarradu talaffuzi biha, sekedar mengucapkan dengannya. Ini bantahan ke siapa? Paham? Murji'ah. Jadi orang-orang yang memiliki paham murji'ah, baik dari sufi ataupun yang lainnya, mereka mengatakan demikian cukup kalau sudah berucap la ilaha illallah itu sudah fil jannah. Nah, sementara di dalam kisah kejadian orang munafik yang Allah kabarkan, mereka ternyata bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kok Allah kabarkan fidarjil asfali minan nar, ini menunjukkan tidak cukup hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja. Wa haula'il munafiqun, maka ini mereka munafik fidarjil asfali minan nar wa hum yaqulun la ilaha illallah, dalam keadaan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fajalla, maka ini menunjukkan anna mujarradan nutqi biha, bahwa sekedar mengucapkan dengannya hanya sekedar mengucapkan dengan la ilallah, la yakfi, tidak mencukupi. Illa kecuali bi'tiqadil qalbi, ucapan ini disertai dengan keyakinan di dalam hati, wa amalil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badannya. Bisa difahami ini? Ya. Jadi kalau ada orang yang memiliki paham semacam ini, mengucapkan la ilallah itu sudah cukup, akan menjadikan dia nanti masuk surga. Maka jawabannya dengan ayat ini. Penjelasan bagaimana kondisinya orang-orang munafik yang Allah kabarkan fi darkil asfali minan nar, padahal mereka juga mengucapkan la ilallah. Kalau begitu, apa seharusnya yang dilakukan supaya bermanfaat? Yaitu dengan disertai keyakinan di dalam hati dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi kami ma'a kaunihim yusalluna wa yatasaddaqun. Kata sendiri itu. Bersamaan kaunihim, keberadaan mereka orang-orang munafik. Orang munafik kan sudah difonis di kerak yang paling bawah di neraka. Namun keberadaan mereka ini yusallun, mereka sholat, wa yatasaddaqun, mereka juga bersedekah. Ini ya, al-munafiqun, lihat di hamisnya, al-munafiqun yusallun, mereka sholat, wa yatasaddaqun, mereka bersedekah, wa yakhrujuna lil jihadi ma'ar rasul, mereka keluar untuk berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi zahir, di dalam zahirnya. Walakinnahum munafiqun fi qulubihim, akan tetapi mereka itu munafik di dalam hati-hati mereka, sembunyikan. Wahum yaqulun la ilaha illallah, bersamaan mereka mengucapkan la ilallah, walam tanfa'hum, dan tidak bermanfaat buat mereka. Ya. Jadi sebab yang demikian ini, kita harus waspada ya terhadap diri kita sendiri. Ya, ternyata sholat, bersedekah, berjihad itu dilakukan pula oleh orang-orang munafik. Tiga ciri yang ada pada mereka itu hendaknya kita ketahui ciri-cirinya. Supaya apa? Supaya kita tuh selamat. Selamat dari kemunafikan. Nah, kemunafikan ini atau nifaq itu ada yang nifaq amali dan ada nifaq i'tiqadi. Lah, yang dalam kategori fitar fil asfali minan nar, ini yang nifaq i'tiqadi. Kemunafikan yang menjadi keyakinan. Karena batinnya masih apa? Kufur. Kalau nifaq amali, ini belum sampai pada tingkatan kufur. Kalau nifaq amali, itu belum sampai kalau tadi kufur. Sehingga dia harus dibedakan supaya orang itu tidak latah untuk menyebutkan dia munafik misalnya. Supaya orang itu tidak mudah untuk mengeluarkan ya, si fulan munafik, supaya terjaga lisan ini. Seorang ahli sunnah kita harus betul-betul hati-hati supaya dirinya selamat, lisannya selamat dari perkara-perkara ini. Ya, kalau nifaq amali ya seperti yang disebutkan ayatul munafik, salah satu tanda orang munafik itu tiga. Karena ini amaliyah yang ada pada orang munafik. Ya, idza haddatsa kadzaba, jika dia bercerita dia dusta. Dusta, berceritanya dia dusta. Nah, ini kan mengerikan. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa, jika janji ia ingkar. Wa idza tumina khana, ketika ia dipercaya dia khianat. Ini masuk dalam kategori apa? Amalan. Yang belum sampai pada tingkatan untuk dihukumi sebagai munafik yang keluar atau diancam dengan syadzil aswali minanah. Adapun yang i'tiqadi, banyak praktek amalan yang dikategorikan i'tiqadi. Ya, ini semuanya sudah disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim bagaimana keberadaan mereka. Nah, yang yukhadi'un Allah wal-lazina aman. Al-Muhim. Masyiral muslimin wal muslimat, walakin al-murada, akan tetapi yang diinginkan qawluha, ucapan la ilaha illallah ma'rifatiha, itu disertai dengan mengetahuinya, mengilmuinya bil qalbi, dengan hati. Wa mahabbatiha, disertai mencintai kalimat la ilaha illallah. Wa mahabbati ahliha, mencintai orang-orangnya, mencintai orang-orang yang dia berada di atas kalimat la ilaha illallah. Wa bughdhu man khalafaha, dan benci terhadap orang yang menyelisihinya. Wa mu'adatiha, dan yang memusuhinya. Jadi dia melakukan kebencian dan permusuhan dengan kalimat la ilaha illallah. Kita lihat penjelasannya. Al-muradu min la ilaha illallah, yang diinginkan dari la ilallah adalah qawluha bil lisan. Yang diinginkan dengan la ilallah adalah ucapan. Ya, pengucapan la ilallah ini dengan lisan. Nampak lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Ma'a, yang disertai i'tiqadil qalbi biha, keyakinan di dalam hati dengan kalimat la ilaha illallah. Apa yang diyakini? Coba mengucapkan la ilaha illallah, apa yang diyakini? Yang diyakini adalah la ma'budu bihaqqin illallah, yang diyakini. Kisahnya sudah berlalu bagi kita. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, itu yang diyakini oleh kita. Jika keluarkan sesembahan-sesembahan selain Allah dari hati kita, ketergantungan kepada selain Allah keluarkan dari hati kita. Jelas ya, kecintaan-kecintaan yang selain Allah itu harus dikeluarkan. Karena itu bentuk dari ibadah, pengagungan-pengagungan, tawakal yang kepada selain Allah harus dikeluarkan dari hati kita. Ma'bud itu kan yang diibadahi. Siapa yang berhak untuk diibadahi? Ya kita harus tahu jenis-jenis ibadah yang harus diberikan kepada Allah. Ada tawakal, ada kecintaan, ada mahabbah, ya, ada bughd. Nah, barakallahu fikum. Ada ta'zim. Semuanya ada roja, berharap. Nah, ada isti'anah, istighosah. Semuanya jenis-jenis ibadah. Yang itu nanti untuk selain Allah dikeluarkan dari hati kita. Masukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapannya yang disertai dengan keyakinan di dalam hati. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah namun hatinya kok masih bergantung kepada selain Allah, ya belum benar. Masih memiliki keyakinan. Muncul dari keyakinan ini ketakutan. Bok-bok bener. Katanya kalau suran itu nyirorok itu lagi mantu. Ini bukan gak ada. Cerita kayak gitu bukan gak ada. Bahkan yang menceritakan itu Gus. Iya. Kalau saya sebutkan namanya nanti bok kena undang-undang ITE. Ya, hok lah ya. Tibar kebusikum jamiah. Nah ini. Nah ketika itu disampaikan yang menyampaikan. Gus paham ya kalau Gus ya. Kalau Gus itu anaknya kiai yang punya pesantren. Gus. Jadi kalau Gus, tapi kok bapaknya tidak punya pesantren ya, tidak Gus. Ya kalau laki-laki ya, kalau perempuan nih, itu yang ada pada adat Jawa itu penyebutannya Gus dan nih. Selesai. Ya? Ya di tempat saya itu ada tuan saya ya, ada orang yang paham masalah kayak gitu. Jadi kalau undang anak saya itu Gus. Gus Kubet. Saya barakallahu fikum. Wal amal bi muqtadhaha. Ketiga ya, ucapan yang disertai dengan keyakinan, yang ketiga beramal dengan keharusannya. Ya keharusannya itu yang diyakini tadi. Keharusannya diamalkan itu yang diyakini tadi. Harus bertawakal kepada Allah. Yang kita wujudkan bentuk tawakal kepada Allah. Apakah tawakal itu enggak boleh seorang berusaha? Ya harus usaha dulu baru bertawakal. Jangan bertawakal tapi enggak ada usaha. Itu namanya orang yang pura-pura bertawakal. Apa Anda kalau ingin panen padi enggak nandur parinya, nandur suketnya? Ya enggak lah ya. Ya nandur padi selesai baru kita bertawakal akan hasilnya. Begitu. Usaha. Usaha ada di pupuk, usaha ada di protek ya supaya enggak kena hama atau apa. Nah, perkara hasilnya nanti ya udah. Walaupun itu sudah merunduk bagus sekali. Padinya, bulirnya udah besar-besar dan panjangnya mungkin bisa 15 cm barangkali atau 30 bahkan. Sudah bagus sekali. Itu pun tetap kita berharap kepada Allah untuk bisa memanennya. Sangat mudah bagi Allah sehari saja atau semalam saja diguyur hujan sampai leher sampai hitam. Bisa tidak ini? Oh ya sangat-sangat bisa sekali. Di daerah Puraganda ya dari Bombong ke selatan itu sampai yang hari tidak mau, kalau mau parwan, jadi tidak ada bawon sekitar 15 kilo tidak parwan. Jadi nanti kalau dapatnya 1 ton ya separuh buat yang ngerit, separuh buat yang punya, karena saking susahnya rubuh ditarik kayak gitu. Ya otomatis yang punya sama ya semonggo. Nah kalau kamu ngadu sendiri ya. Pegel ya. Subhanallah. Intinya tetap kita bertawakal. Mohon kepada Allah. Walaupun sudah di depan mata tinggal manen ini. Karena Allah sangat-sangat kuasa sekali untuk merubah keadaan. Nah, ini yang pentingnya namanya bertawakal. Itu wujud dari keyakinan yang benar. Sehingga nanti ketika kita sudah berusaha kok terjadi yang tidak kita harapkan, ya kita tetap berserah diri kepada Allah. Allah pasti memberikan yang terbaik dengan sebab musibah ini, kejadian tersebut. Dan ini namanya konsekuensi-konsekuensi dari orang yang sudah benar di dalam la ilaha illallah, penerapan sehari-hari seperti apa dia. Jadi tidak ada kegelisahan, tidak ada gundah gulana. Jika kalau kita masih ada rasa gelisah, gundah gulana, kekhawatiran yang berlebih, ya, jika sampai-sampai malah dia tatkala mendapatkan demikian kok malah turun beribadahnya, ini bahaya sekali. Ya bahaya sekali. Jelas ya. Nah, wabillahi taufik. Saya pernah ketemu dengan direktur rumah sakit apa itu? Yang sekarang sudah pensiun, yang gede apa itu di Purwokerto, Margono, ngobrol, terus sampai kepada orang yang terkena penyakit darah tinggi, tensi, hipertensi. Wah itu kalau ada ikhwan atau ada akhwat yang hipertensi itu belum benar berarti akidahnya, kayak gitu dia, belum benar akidahnya bilangnya gitu, ya. Ya sudah sepintas saja. Karena berarti dia masih ada bentuk ketergantungan kepada selain Allah, kekhawatiran yang tinggi. Karena ilmu tauhidnya itu belum masuk. Karena ilmu tauhid itu betul-betul akan menjadikan ketentraman jiwa. Sementara kesehatan itu muncul dari jiwa yang baik. Sedih paham ya? Kalau jiwanya konslet, ya udah. Nuhun sewu, ada berita-berita. Oh ternyata gak lolos ya. Gak lolos jalan-jalan cuma pakai nuhun sewu, tidur saja kayak gitu. Konslet jiwanya. Karena ketergantungannya itu sudah bukan kepada Allah. Sedih paham ya? Iya. Jadi ini kalau kita-kita nuhun sewu lah ya. Nuhun sewu, tensinya tinggi. Berarti kita harus perbaiki tauhid kita. Pelajari kembali. Mungkin ada yang lalai, mungkin ada yang lupa, ya. Mungkin ada yang belum dipelajari. Wabillahi taufiq. Jelas ya? Jadi jiwa dulu, dari apa? Jiwa dulu. Ya. Jadi kalau jiwanya udah benar di dalam memahami tauhid, sehingga takluk kebergantungan kepada Allah sangat kuat, nanti akan berefek kepada fisiknya. Kepada fisiknya. Jika apa aja yang menimpa pada dirinya itu adalah semuanya kebaikan. Karena Allah yang mengatur, dia tahu persis Allah yang mengatur. Dan Allah ketika mengatur untuk dirinya, gak mungkin Allah akan berbuat zalim kepada dirinya. Gak mungkin. Jelas ya? Kan kita diatur oleh Allah semuanya. Kan ketika Allah mengatur diri kita, gak mungkin Allah berbuat zalim kepada diri-diri kita. Gak mungkin. Dan kita tahu yakin Allah itu gak bakalan berbuat zalim. Semuanya adil. Nah ketika kita tahu yang demikian kan jadi jiwanya tenang. Apa yang kita jalani, ya itu yang terbaik bagi kita. Jadi kami ya. Saya barakallahu fikum jemaah. Kok sampai ke sini ya? Saya. Konsekuensi dari apa? La ilaha illallah. Wa muwalatu ahliha, dan loyalitas. Loyalitas itu harus ada terhadap ahliha. Ahliha berarti orang yang sudah berada di atas la ilaha illallah, ahlu tauhid. Kita ada kecintaan dengan mereka. Ya karena kecintaannya di atas tauhid. Tauhid itu kan artinya menjadikan satu. Wa mu'adatu min man khalafaha, dan memusuhi orang yang menyelisihi la ilaha illallah. Yang memusuhi orang yang menyelisihi la ilaha illallah. Wa hadha huwa al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Inilah yang dikatakan cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi cinta dan bencinya itu diukur dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan dengan materi duniawiyah. Benci dan cintanya. Dikasih senang, gak dikasih sengit. Kita mengukurnya jangan pakai ukuran materi. Tapi ukur dengan ukuran apakah dia ahlu tauhid atau bukan. Kita cintai ahlu tauhid dan kita benci ya, ahlu syirik. Kita cintai ahlu sunnah, kita benci ahlul bid'ah. Begitu. Kita cintai ahlu ta'ah, kita benci ahlul maksiyah. Karena ini semuanya adalah bentuk pelanggaran. Kalau syirik, ini berarti pelanggaran terhadap tauhid. Bid'ah, pelanggaran terhadap sunnah. Maksiat, pelanggaran kepada ketaatan. Nah, mana yang harus kita cintai dan mana yang harus kita benci? Kita selesaikan dulu sampai titik. Hadhihi kulluha min muqtadha la ilaha illallah. Ini semua termasuk konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, cinta benci, ya, loyalitas memusuhi, ini harus dirangkai dalam bingkai la ilaha illallah. Walihada qalu, sebab inilah mereka para ulama menyebutkan la ilaha illallah laha sab'atun syurut, bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki 7 syarat. Nazamaha ba'dul ulama biqalihi, sebagian ulama membuat nazam Said Syair dengan perkataannya, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabatin wal qiyadin wal qawli laha. Zada Syekh Sa'ad bin Atiq rahimahullah syartan saminan faqal, wazidu saminha al kufran min kabima siwal ilahi min al ajta'i qad uliha. Ini sudah Isa apa belum? Kalau sudah Isa berarti insyaAllah kita jalan depan untuk bait syair ini. Allahu ta'ala lam bisawab wa bil tawfiq. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.